السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, juga Radio Roja Lampung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Rai Padang, dan pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui YouTube, di channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, para pendengar melalui radio manapun, dimanapun, baik secara langsung ataupun tunda, a'azanillahu wa iyyakum. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kita sedang membahas masalah takdir. Ada dua kelompok yang menyimpang tentang takdir. Yang pertama adalah Jabriyah atau Jabariyah. Kita sudah bahas itu kemarin. Penyimpangannya terletak pada mereka mengingkari adanya masyiah dan qudrah di dalam diri makhluk. Jabriyah adalah orang yang mengimani adanya takdir tapi bersifat ulu, berlebih-lebihan, sampai-sampai mereka meyakini bahwa manusia, makhluk tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan. Seluruh yang dilakukan oleh makhluk murni pelaksanaan dari takdir Allah Azza wa Jalla. Iman mereka kepada takdirnya benar, tapi pengingkaran mereka terhadap iradah dan masyiah serta kudrah atau kemampuan manusia itu keliru. Kekeliruannya sudah kita terangkan kemarin, baik dari ayat, hadis yang sahih, dan realita yang kita alami. Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan, manusia punya kemampuan, hadis juga begitu, dan kenyataan yang kita rasakan, ya, kita punya keinginan dan punya kemampuan untuk ikhtiar, untuk berbuat. Kita masuki kelompok yang kedua, yaitu Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini sebaliknya dari Al-Jabriyah. Mereka mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya. Mereka berdalil dengan beberapa ayat. Kata mereka, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Kata mereka, iradah, keinginan murni milik manusia. Mau bahagia dunia atau bahagia akhirat, murni itu pilihan manusia. Enggak ada campur tangan takdir Allah dalam hal ini. Ayat yang kedua, Fussilat 46 menyatakan, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa orang yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri, pahalanya untuk kebaikannya sendiri. Wa man asa'a, tapi siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka tanggung jawabnya juga ditanggung sendiri. Kata orang-orang Al-Qadariyah, lihat bahwa perbuatan manusia murni untuk dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Ini dibantah oleh para ulama. Ayat-ayat yang berbicara tentang iradah atau masyiah itu ada dua jenis. Pertama, masyiah yang muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Maknanya adalah iradah manusia, keinginan manusia, perbuatan manusia itu terikat terhadap keinginan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak menginginkan manusia punya keinginan, manusia itu gak akan punya keinginan, termasuk keinginan untuk berbuat, beramal. Kenapa kita sekarang hadir ke sini? Pertama, karena kita ingin hadir. Kedua, karena mampu hadir ke sini. Ya, kita punya keinginan dan punya kemampuan, sehingga kita hadir ke sini. Terus, dari mana keinginan ini muncul? Apakah keinginan ini muncul hasil ikhtiar kita? Kita memunculkan keinginan ini dari dalam diri kita, apakah begitu? Enggak. Tapi keinginan itu diberi oleh Allah. Allah memberikan keinginan itu kepada kita. Banyak orang yang tahu ada pengajian tapi enggak ingin hadir. Kenapa enggak ingin? Tidak diberi keinginan itu oleh Allah. Enggak memiliki keinginan untuk hadir. Kenapa enggak punya keinginan? Tidak diberi oleh Allah. Allah tidak menghendaki orang itu punya kehendak hadir. Sementara kita dikehendaki oleh Allah punya kehendak untuk hadir. Jadi kehendak kita muqayyad, terikat terhadap kehendak Allah. Allah berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah At-Takwir 28-29 menyatakan, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini ayat 29-nya, wa ma tasyauna, kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah lah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Allah rabbul alamin menghendaki kalian punya kehendak, lalu Allah berikan. Lihat lagi surah Al-Insan 30, Allah menyatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Kata Allah, wa ma tasyaun, kalian tidak akan punya kehendak, keinginan, kecuali Allah yang menghendaki kamu punya keinginan seperti itu. Jadi keinginan kita teh muqayyad. Muqayyad itu apa tadi? Terikat. Terikat dengan apa? Dengan keinginan Allah. Kalau Allah ingin kita punya keinginan untuk sesuatu, Allah berikan. Kalau enggak, tidak Allah berikan. Karena berkeinginan atau tidak, itu amalan hati, ya. Bukan amalan anggota badan yang lain, tapi amalan hati, perbuatan hati. Sedangkan hati kita itu keadaannya itu diatur oleh Allah, bukan oleh diri kita. Kita mah tidak bisa mengatur hati kita, memanage hati kita, merubah-rubah dan membolak-balikan hati kita. Enggak bisa. Karena antara diri kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, disekat. Maksud dihalangi, disekat itu kita gak bisa membolak-balikan, merubah-rubah hati kita. Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita kan gak bisa merubah-rubah keadaan hati kita nih. Kalau begitu siapa yang ngatur dan merubah-rubah keadaan hati kita? Allah. Allah itu zat pembolak-balik hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, mungkin kita juga sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah zat yang suka membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Allah yang suka merubah-rubah hati manusia, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi Rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati kita manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Jadi yang ngatur hati kita Allah, kita gak bisa. Makanya kalau kita punya kehendak, kehendak kita sekali lagi muqayyad, terikat dengan kehendak Allah. Allah lah yang memberi kehendak itu di dalam diri kita, ya. Termasuk kehendak yang burukkah? Iya, termasuk kehendak yang buruk. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Baqarah 253. Kata Allah, walau syaa'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atshumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kata Allah, seandainya Allah menghendaki, maka orang-orang setelah mereka tidak akan berperang. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang terang, akan tapi mereka ikhtilaf. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada juga yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang, akan tetapi Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah berkehendak mereka enggak perang, enggak akan perang. Tapi Allah menghendaki mereka perang, akhirnya perang tuh. Allah juga berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya Allah menghendaki, niscaya setiap orang akan diberi hidayah. Niscaya setiap orang akan iman, bertakwa semuanya. Tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Makanya ada orang yang ingkar, yang kafir, yang durhaka. Iya. Jadi kalau orang durhaka Allah, orang ingkar Allah, orang kafir juga, itu Allah menghendaki dia ingkar. Oleh karena itulah, termasuk keinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk, keinginan untuk kafir, keinginan untuk musyrik, keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk menyimpang, keinginan itu juga diberikan oleh Allah kepada orang itu. Jadi inilah yang disebut dengan keinginan yang muqayyad. Loh, kalau orang kafir karena diberikan keinginan untuk kafir oleh Allah, kalau begitu Allah zalim dong. Orang itu ingin beriman tapi oleh Allah dikafirkan. Apakah seperti itu? Enggak. Karena apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya tidak akan lepas dari sifat adilnya Allah, dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya kalau ada seseorang yang disesatkan oleh Allah, itu karena keadilan Allah, bukan karena kesewenang-wenangan Allah. Di mana adilnya Allah menyesatkan dia, Allah pasti punya alasan kenapa dia disesatkan oleh Allah. Dan orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah menyatakan wa may yudlil, bukan wa may yadlil. Kalau yadlil itu dia sesat sendiri, kalau yudlil dia disesatkan oleh Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah yang menyesatkan dia. Dan Allah menyesatkan dia karena keadilan Allah. Allah tahu alasannya kenapa dia harus disesatkan. Allah punya alasan yang tepat. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili huwa huwa a'lamu bil muhtadin, dalam ayat lain wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Yang jelas Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan sewenang-wenang, Allah tidak akan arogan. Kalau Allah memberi hidayah itu karena rahmat kasih sayang Allah. Kalau Allah menyesatkan itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti bagian akhir dari hal ini akan kita perdalam lagi hal itu. Inilah masyiah manusia yang pertama, yaitu masyiah yang muqayyadah. Keinginan, kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kedua, ada lagi yang disebut dengan masyiah yang mutlaqah. Yang mutlak, maknanya mutlak itu tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 223. Fa'tu harsakum annasyi'tum. Silakan kalian datangi ladang-ladang kalian sekehendak kalian. Maksud ladang di sini apa? Istri. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Silakan kalian datangi ladang kalian. Annasyitum, terserah kehendak kalian bagaimana caranya. Ini kehendak yang dimaksud sih kehendak yang mutlak, yang tidak terkait dengan iradah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tidak apa? Tidak mengkaitkan dengan kehendak Allah. Kalau yang tadi Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, contoh lain surah Al-Kahfi 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak iman, silakan iman. Siapa yang berkehendak kafir, silakan kafir. Ini juga mutlak, tidak dikaitkan dengan kehendak Allah di dalam ayat ini. Mangkana yuridul ajilata, siapa orang yang menghendaki balasan yang segera di dunia ini, Allah akan berikan. Menghendaki di sini mutlak tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Dalam surah Al-Isra 18 dan 19 Allah menyatakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa orang yang menghendaki akhirat dan dia berusaha untuk itu dan dia mukmin, maka merekalah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat tadi menjelaskan iradah manusia yang mutlak dalam arti tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Jadi ada yang muqayyad seperti tadi, ada yang mutlak. Kaidah menyatakan al-mutlaq yuhmalu 'alal muqayyad. Kalau ada ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan iradah yang mutlak, dia wajib dibawa kepada pemahaman yang muqayyad. Jadi walaupun manusia menyatakan siapa yang mau iman silakan, siapa yang mau kafir silakan, itu kan mutlak, tapi tetap wajib difahami dengan pemahaman muqayyad tadi. Orang mau beriman lalu dia beriman, itu imannya dia karena kehendak Allah. Orang mau kafir karena dia berkehendak kafir, kehendak kafir dia itu memang kehendak Allah juga, dibawa ke sana pemahamannya. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh iradah manusia, kehendak manusia tidak bisa lepas dari kehendak Allah terhadap manusia itu sendiri. Inilah bantahan yang pertama. Kedua, Kalau keyakinan qadariyah tadi menyatakan kafirnya dan durhakanya manusia itu bukan kehendak Allah. Kafirnya dan durhaka manusia itu murni keinginan manusia itu sendiri, bukan karena takdir Allah. Kalau ada keyakinan seperti itu, dan banyak yang berkeyakinan seperti ini keyakinan yang berbau syirik di bidang rububiyah loh. Kenapa di bidang syirik rububiyah? Berkata muallif rahimahullah Syaikh Utsaimin, "Anna itsbata istiqlalil 'abdi bi 'amalihi ma'a kaunihi mamlukan lillahi ta'ala yaqtadi itsbata syai'in fi mulkillah la yuriduhu Allah wa hadha naw'u isyrakin bihi." Menetapkan bahwa setiap hamba bebas beramal padahal si hamba itu milik Allah, maka konsekuensinya dia berkeyakinan bahwa di dunia ini, di alam jagat raya ini, ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah sebagai sang penguasa. Kalau umpamanya Allah menginginkan orang ini beriman, tapi orang ini menginginkan dia kafir, lalu dia kafir. Kenyataannya dia kafir, padahal Allah menginginkan dia beriman kan? Tapi kenyataannya dia kafir, dia ingin kafir, Allah ingin dia mukmin. Ternyata dia kenyataannya kafir. Siapa keinginan siapa yang kalah? Berarti keinginan Allah kan yang kalah ya? Keinginan dia menang tuh. Berarti di alam jagat raya ini ada terjadi ke sesuatu yang di luar kehendak Allah sang penguasa. Oh, betapa lemahnya kalau begitu Allah SWT. Di daerah kekuasaannya ada peristiwa terjadi di luar kehendak dia. Berarti ada kekuatan lain yang dimiliki oleh makhluk yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, keinginan Allah. Dan ini salah satu di antara jenis syirik. Makanya berkata Nabi SAW, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Bahwa kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari adanya takdir, adalah majusinya umat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Abu Daud. Dan hadis ini masyhur di kalangan para ulama ahli hadis, walaupun sanadnya dhaif. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa disebut Qadariyah itu majusinya umat ini? Sebab orang majusi berkeyakinan ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, yaitu kekuatan setan. Jadi orang-orang majusi berkeyakinan semua kebaikan itu dari Allah, semua keburukan itu kehendak setan, dan Allah tidak menghendaki keburukan. Jadi ada dua pencipta, Allah yang menciptakan kebaikan dan yang menciptakan keburukan siapa? Setan. Dan itu syirik. Sama dengan Qadariyah, ada dua pencipta. Pertama Allah sebagai pencipta makhluk. Kedua, makhluk menciptakan amal-amal mereka sendiri. Sehingga orang-orang Qadariyah dianggap disamakan dengan majusi di kalangan umat ini. Ini alasan atau bantahan yang kedua. Yang ketiga, annaqula lahum, kita katakan kepada mereka, hal tuqirruna bi anna Allah taala alimun bima sayaqa min af'alil ibad. Kita tanya mereka, apakah kalian meyakini enggak bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi dari perbuatan seorang hamba? Kalau kelompok gulatnya, gulat itu yang sesat, bukan gulat gelut. Kelompok gulatnya dari kalangan Qadariyah menyatakan Allah enggak tahu apa yang akan terjadi. Sampai itu terjadi. Ini kebangetan itunya, sesatnya. Disebutnya kaum gulat dari kalangan Qadariyah. Tapi yang tidak gulatnya menyatakan, ya Allah tahu apa yang akan terjadi dan kami meyakini hal itu. Kemudian ditanya lagi, hal waqa'a fi'luhum ala wufqi ilmillah au ala khilafi, apakah perbuatan mereka itu terjadi sesuai enggak dengan ilmu Allah atau meleset dari ilmu Allah? Kalau mereka menjawab sesuai dengan ilmu Allah, oh kalau begitu Allah menghendaki hal itu dong. Kalau mereka jawaban enggak, meleset dari ilmu Allah, berarti kalian mengingkari ilmu Allah tentang hal itu. Berdasarkan hal itulah, maka para imam Ahlus Sunnah menyatakan tentang Qadariyah, nadhiruhum bil ilmi, debat mereka dengan ilmu Allah. Maksudnya ilmu Allah itu, Allah tahu enggak nanti yang akan terjadi ini, atau enggak tahu? Kalau mereka mengakui ya Allah tahu loh apa yang akan terjadi, berarti mereka itu mengakui bahwa yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah. Tapi kalau mereka mengingkari, berarti mereka kufur. Sebab orang yang mengingkari ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi itu kufur, karena menisbatkan kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dianggap Allah bodoh, enggak tahu apa yang akan terjadi. Itu terbantahlah dua kelompok, Al-Jabariyah dengan Al-Qadariyah. Kedua kelompok tersebut adalah dua kelompok yang menyimpang dari sisi yang berbeda tentang masalah takdir. Adapun kelompok yang benar tentang takdir adalah kelompok pertengahan. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang takdir. Mereka memadukan antara dalil-dalil ya dengan dalil-dalil naqal dan akal. Naqal itu Al-Quran dan As-Sunnah. Akal itu logika. Mereka beriman kepada qada dan qadar Allah. Mereka juga meyakini bahwa hamba memiliki kemampuan untuk ikhtiar dan memiliki keinginan untuk berbuat. Semua yang terjadi di alam ini, baik yang terjadi itu berupa gerakan makhluk atau diamnya makhluk, adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu, semuanya ini terjadi karena ilmu Allah dan kehendak Allah. Semua yang terjadi di alam itu makhluk ciptaan Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur kehidupan di alam ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Ahlus sunnah beriman bahwa hamba punya keinginan dan punya kemampuan. Tapi baik keinginan manusia ataupun kemampuan manusia terikat terhadap keinginan Allah. Kalau ayat tentang bahwa keinginan kita sangat tergantung kepada keinginan Allah, ayatnya sudah dibacakan. At-Takwir juga Al-Insan. Wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah dalam surah Al-Insan. Dalam At-Takwir, wa ma tasha'una illa ayyasha'Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah lah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Ini terikat. Kemampuan kita juga terikat kepada Allah. Kemampuan kita siapa yang ngasih? Allah. Allah memberi kemampuan ini kepada kita. Allah bisa enggak mencabut mendadak kemampuan itu? Bisa. Kita sering juga mengucapkannya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah. Apa terjemahannya? Tidak ada daya, tidak ada upaya. Apa bedanya daya dan upaya? Sama. Tapi kalau kedua kata ini bertemu di satu kalimat, maknanya berbeda. Al-haul maknanya al-istita'ah atau al-qudrah, ya. Untuk apa? Lijalbil manafi, kemampuan untuk meraih segala hal yang manfaat. Al-quwah adalah kemampuan lidaf'il madhar, untuk menolak segala yang madharat. Kemampuan yang manapun tidak ada kecuali diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau mencabut gampang, dikasih penyakit saja sudah amruk, enggak bisa apa-apa lagi, ya. Seseorang umpamanya punya keinginan untuk hadir ke pengajian seperti ini. Dan punya kemampuan, selain keinginan juga diberikan kemampuan secara finansial. Dia punya uang untuk ongkos untuk beli bensin. Dari segi waktu Allah beri dia waktu luang. Dari segi kesehatan Allah berikan dia kesehatan dari segala segi mampu. Bisa enggak kemampuan ini Allah cabut langsung seketika? Bisa. Baik kemampuan finansial, tiba-tiba dompetnya hilang entah kemana gitu ya. Mau berangkat cari ongkos, aduh kemana? Enggak ada. Tiba-tiba mules, aduh ini pingin ke WC terus gitu ya. Akhirnya terus enggak bisa jauh dari WC, akhirnya enggak jadi ke pengajian. Tiba-tiba pas sudah siap berangkat, ada telepon. Tolong kesini segera, ada perlu yang urgen yang tidak bisa ditunda. Wah, batal ya. Kemampuan apapun secara mudah mendadak bisa disambut oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah gak kita mengalami hal itu? Pas mau berangkat, pas ada halangan mendadak, pernah? Ya, sering dalam berbagai macam kasus. Siapa yang mengatur itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan diberi oleh Allah, keinginan juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Berdasarkan hal itulah, maka ada sebuah kisah yang berisi debat, diskusi antara seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam masalah takdir menganut faham Qadariyah. Mu'tazilah itu orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Otomatis dalam masalah takdir dia mengingkari takdir. Orang ini hakim, ya, namanya Abdul Jabbar Al-Hamdani, seorang Mu'tazili. Dia masuk menemui sahabat namanya Ibnu Ibad. Dia juga tadinya Mu'tazilah tapi sudah rujuk. sudah tobat dan meyakini keyakinan Ahlus Sunnah di dalam masalah takdir juga. Di antara mereka berdua ada ustaz lain namanya Abu Ishaq Al-Isfarayaini. Ketika berkumpul, berbicaralah Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah, secara spontan. Dia berkata, Subhana man tanazzaha anil fahsya. Ini sindiran. Maha suci Allah yang telah disucikan dari perbuatan keji. Maksud perbuatan keji itu, tidak mungkin Allah menghendaki manusia berbuat keji. Kalau manusia berbuat keji menurut Ahlus Sunnah, itu kehendak Allah. Dan sekali lagi, Ahlus Sunnah menjelaskan secara detail. Tidaklah Allah memberikan keinginan kepada orang itu untuk berbuat keji, kecuali pasti ada alasan. Mungkin dia sudah melakukan perbuatan dosa, kesalahan yang sebelumnya. Balasannya, Allah cabut hidayah, Allah berikan keinginan untuk berbuat buruk. Siapa orang yang tiba-tiba ingin melakukan dosa, padahal dosa itu sebelumnya tidak pernah dia lakukan, ketahuilah itu balasan dari Allah atas dosa yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya. Sering saya berikan beberapa contoh. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Karena berdusta, dia jadi ingin melakukan perbuatan fujur. Fujur itu dosa, maksiat. Tadinya sebelum dia berdusta, dia tidak ingin melakukan dosa ini. Karena berdusta, kok tiba-tiba nekat, tiba-tiba berani. Itu balasan Allah atas dosa yang dia lakukan. Ya, Ahlus Sunnah menyatakan, kalau seorang berbuat keji, berarti Allah menghendaki dia berbuat keji. Karena ada alasan. Mu'tazilah ini kan gak percaya kepada yang begituan tuh. Dia menyatakan Maha Suci Allah yang telah disucikan dari perbuatan keji. Nyindir. Dijawab oleh Abu Ishaq secara spontan. Balasan terhadap omongan itu. Ini dialog tingkat tinggi oleh orang yang awam mungkin kurang bisa terfahami. Ya, harus rada mikir dulu beberapa menit. Agak delay dikit. Dia menjawab, Subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang di dalam kerajaannya ini tidak mungkin terjadi apapun kecuali sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ada orang berbuat keji, berbuat fahsya, itu kehendak Allah bukan? Ya, kehendak Allah. Karena itu terjadi. Tidak mungkin di alam jagat raya ini ada peristiwa terjadi di luar kehendak Allah. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi berarti Allah lemah dong. Sampai di daerah kekuasaannya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dia. Ya. Jadi itu jawaban yang telak. Tapi Abdul Jabbar yang juga cerdas. Tahu arah pembicaraan orang itu. Itu menjawab omongan dia. Dia menyerang lagi dengan jurus lain. Jurusnya hebat-hebat. Ini pendekar tingkat tinggi. Dia bertanya, Ayuridu Rabbuna ayyuksa? Apakah Rabb kita menginginkan dia didurhakai? Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, ya, dan itu kehendak Allah, berarti Allah menghendaki dirinya didurhakai, ya, dimaksiati. Makanya dia bantah, Ayuridu Rabbuna ayyuksa. Itu jurus balasan. Tapi ingat lawannya juga pendekar tingkat tinggi. Siap dengan ribuan jurus. Dia menjawab, Abu Ishaq menjawab, Ayuqsa Rabbuna qahra. Apakah Rabb kita didurhakai secara terpaksa? Kan manusia ada yang durhaka kepada Allah kan? Kalau Allah tidak menghendaki berarti Allah didurhakai secara terpaksa. Allah sebenarnya enggak ingin tapi manusia itu kan durhaka, lu terpaksa saya jadi didurhakai. Apakah mungkin begitu? Kan gitu ya. Ini teh ngerti enggak? Ngara loker nih kan? Ini omongan tingkat tinggi. Debat tingkat tinggi harus agak mikir, harus fokus, harus konsentrasi. Siapa yang dengar kajian ini sambil chatting akan masuk tuh. Apalagi kayak ibu-ibu sambil ngobrol. Lalu seperti biasa bertanya lagi Abdul Jabbar, orang Mu'tazili. Ara'aita in mana'ani al-huda wa qada 'alayya birrada ahsana ilayya am asa'a. Ini tingkat tinggi lagi nih. Kata dia, bagaimana pendapatmu bila Allah menghalangi hidayah dari diriku dan menetapkan kesesatan atas diriku, menyesatkan aku, apakah berarti Allah telah berbuat baik kepadaku atau telah berbuat buruk? Jadi kalau ada orang sesat, kan disesatkan oleh Allah menurut keyakinan Ahlussunnah kan? Apakah kalau orang itu disesatkan oleh Allah, dihalangi hidayah orang itu ya oleh Allah, apakah Allah telah berbuat baik kepada orang itu atau telah berbuat jahat? Maksud si Abdul Jabbar ini ingin menggiring, kok kalau keyakinan Ahlussunnah kayak begitu, orang sesat karena disesatkan oleh Allah, kok Allah jahat banget gitu ya? Itu inginnya begitu. Dan itu kan sesuatu yang mustahil kalau Allah berbuat jahat, berbuat buruk kepada manusia. Dijawab oleh Abu Ishaq. In kana mana'aka ma huwa lak faqad asa'a wa in kana mana'aka ma huwa lahu fayakhtassu bi rahmatihi man yasha. Kata Allah Subhanahu, kata Abu Ishaq, kalau dia, kalau Allah menghalangi hidayah dari dirimu, ya, padahal engkau layak menerimanya. Layak menerimanya, contohnya engkau sudah berdoa minta hidayah, sudah berikhtiar, berusaha maksimal untuk memperoleh hidayah Allah. Tapi kalau Allah enggak beri juga hidayah, dihalangi, berarti Allah telah berbuat buruk kepadamu. Tapi kalau Allah menghalangi hidayah dari dirimu, ma huwa lahu, karena memang menjadi hak Allah karena sebab tertentu. Orang kenapa disesatkan? Pasti ada sebab. Gak mungkin orang itu berbuat baik, berusaha, berdoa, tetap disesatkan oleh Allah. Gak mungkin. Kalau Allah menyesatkan, pasti dia telah berbuat buruk sebelumnya tuh. Kesesatan yang Allah berikan kepadanya sebagai balasan atas keburukan dia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat buruk. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang layak Allah kehendaki. Allah hanya memberikan hidayah kepada orang-orang yang layak untuk diberi hidayah. Justru kalau orang dosa terus, tidak berusaha mencari hidayah, melakukan kejahatan, keingkaran, tiba-tiba tanpa ada sebab diberi hidayah oleh Allah, enggak adil. Masa orang yang kayak gitu tiba-tiba dibalas dengan kebaikan, enggak adil, kan begitu. Oleh karena itulah, maka kita sudah pernah membahas hadis qudsi yang menyatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini kata Allah akan bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah bersikap kepada manusia sesuai dengan prasangka manusia itu kepada Allah. Tapi kalimat ini gak boleh disalahfahami. Orang dosa terus, orang maksiat terus, tapi dia berprasangka Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Berdasarkan ayat hadis kursi tadi, Allah akan bersikap kepada hambaku sesuai dengan prasangka hamba itu kepada Allah. Lalu kita berprasangka Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebab-sebab diberikannya ampunan ini tidak kita lakukan, tidak tobat, tidak melakukan banyak kebaikan, tidak berdoa kepada Allah, tidak melakukan upaya-upaya ikhtiar yang menyebabkan Allah menurunkan ampunan kepada kita, lalu kita berhusnudzon kepada Allah, Allah pasti mengampuni saya dan memasukkan saya ke dalam surga sebab Allah Maghfurur Rahim. Cing, kalau ada orang yang kayak begitu, orang itu berdosa terus, gak pernah tobat, tapi yakin ke surga, itu husnudzon ke Allah atau suudzon? Suudzon kepada Allah, bukan husnudzon. Karena apa? Dia menyangka Allah gak adil. Walaupun kafir, walaupun berdosa besar, tidak tobat, tidak melakukan kebaikan, kok dikesurgakan? Bertolak belakang dengan firman Allah. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifatakumun, kata Allah. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Yang orang-orang muslim yang taat, yang soleh, yang beribadah, yang bertauhid diampuni dan dikesurgakan. Orang yang durhaka, yang gak pernah tobat, yang kerjanya maksiat juga sama dikesurgakan. Apakah akan disamakan begitu? Enggak. Kalau disamakan begitu, Allah tidak adil. Jadi kalau orang dosa terus-terusan, tobat enggak, tapi dia yakin ke surga, orang itu sudah suudzon kepada Allah. Suudzon bahwa Allah tidak berlaku adil. Karena pendosa yang tidak pernah tobat, kok diampuni dan dimasukkan ke dalam surga tanpa ada sebab-sebab yang layak baginya untuk ke surga. Jadi dijawab oleh Abu Ishaq, kalau Allah menghalangi hidayah dari dirimu, padahal hidayah itu layak engkau dapatkan, engkau sudah berdoa, sudah berusaha, tobat, sudah melakukan kebaikan, tapi tetap enggak diberi hidayah, ya Allah telah berbuat buruk kepadamu. Tapi kalau Allah menghalangi hidayah dari dirimu karena kesalahan yang engkau lakukan, karena ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah tidak memberi hidayah itu kepadamu, maka Allah telah bersikap adil kepada dirimu. Fansarafal hadirun wahum yaqulun, maka hadirin yang ada di sana bubar sambil mengatakan, wallahi laisa an hadza jawab, demi Allah tidak ada lagi jawaban terhadap pernyataan itu dari kalangan Mu'tazilah. Jadi inilah dialog antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah tentang masalah takdir. Wajib bagi kita semuanya untuk memahami takdir ini dengan pemahaman yang benar, sehingga kita tidak tersesatkan, tidak keliru, tidak juga suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada rincian penjelasan tentang takdir tersebut, agar kita tidak salah faham. Iman kepada takdir wajib mencakup iman kepada 4 poin berikut ini. Siapa yang tidak beriman kepada 4 poin berikut ini, berarti iman dia kepada takdir keliru, salah. Kalau keliru dan salah, bisa berbahaya, bisa melenceng akidahnya. Apa saja 4 poin tersebut? Pertama, al-ilmu. Wajib mengimani ilmu. Ilmu apa? Maksudnya ilmu tentang pengetahuan Allah terhadap seluruh yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Allah tahu semua. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa dzalika bi an tu'minu bi anna Allah ta'ala 'alima kulla syai'in jumlatan wa tafsila. Fa'alima ma kana wa ma yakun, fa kullu syai'in ma'lumun lillah, sawa'un kana daqiqan aw jumlah, min af'alihi aw af'ali khalqih. Maknanya adalah kamu beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara rinci. Secara global Allah tahu, secara detail juga Allah tahu. Wajib diyakini Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum tapi akan terjadi. Dan tahu kalau itu terjadi bagaimana kejadiannya, Allah semuanya tahu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah, baik rinci ataupun global, baik itu menyangkut perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan makhluknya, semuanya Allah tahu. Dalil tentang hal ini banyak di dalam Al-Quran, juga lebih banyak lagi di dalam hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-An'am 59, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban ini kecuali Dia, kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Dan tidak ada satu helai daun pun yang jatuh, kecuali Allah tahu. Tidak ada satupun benih biji di kegelapan tanah yang tertanam, yang jatuh. Tidak ada juga yang basah ataupun yang kering, kecuali seluruhnya telah tercatat di dalam kitab induk. Maksud kitab induk itu Lauhul Mahfuz. Jadi jangankan kejadian-kejadian gede seperti gempa bumi, seperti tsunami, seperti kebakaran di Israel, seperti berkumpulnya kita. Ini hal-hal yang gede dan penting. Hal kecil jatuhnya sehelai daun kering di tengah hutan, itu Allah tahu dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sekecil itu Allah tahu, ya. Maka berkata Syaikhul Utsaimin ketika menjelaskan ayat tadi, fal awraq allati tatasaqat mayitan ay waraqah kanat saghiratan aw kabiratan fil barrin aw bahrin fa innallaha ta'ala ya'lamuhu. Seluruh daun yang jatuh karena mati, karena sudah layu pohonnya, baik daun itu kecil ataupun besar, di daratan ataupun di lautan, Allah seluruhnya mengetahui, ya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla dan serba meliputi seluruh makhluknya. Jangankan itu, di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada bulan sepotong pun yang nongol. Ada awan tebal hitam menutupi, ya. Kemudian ada gelombang yang dahsyat di lautan. Turun hujan yang besar. Coba bayangkan penyebab terciptanya suasana yang gelap begitu lengkap. Pertama ada gelombang di lautan yang besar. Kedua ada awan hitam. Yang ketiga hujan besar. Yang keempat di tengah malam yang gelap gulita. Kegelapan di atas kegelapan. Maka apa yang terjadi di tengah kondisi dan suasana seperti itu, Allah tahu dan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini ayat pertama yang menjelaskan hal itu. Kedua, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70, Allah menyatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Apakah kamu mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa aja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Seluruhnya itu telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz dan sesungguhnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala amat sangat mudah. Jadi ini Yang pertama wajib kita meyakini Allah serba tahu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Allah serba tahu. Dan ini bagian dari keyakinan kita terhadap takdir. Kalau umpamanya kita meyakini Allah enggak tahu yang akan terjadi itu, setelah itu terjadi baru Allah tahu, maka berarti dia dianggap tidak beriman kepada takdir Allah. Kedua, Al-Kitabah. Yakin terhadap dituliskannya seluruh yang telah Allah ketahui itu. Jadi semua pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi di alam ini ditulis oleh Allah. Di mana ditulisnya? Di Lauhul Mahfuz. Di kitab induk seluruhnya tertulis di sana. Tadi sudah dijelaskan ayat-ayatnya. Lihat juga Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi. Ma asaba min musibatin, ma ya, berarti ma ini disebutnya huruf nafi. Nafi itu yang menidakkan, kalimat negatif ya. Musibatin itu disebutnya isim yang nakirah. Kalau ada isim nakirah, nakirah itu umum, tidak tertentu. Berada dalam konteks kalimat yang nafi berarti umum seluruh kejadian. Ma asaba min musibatin. Tidak ada satupun musibah atau kejadian. Apa kejadian itu? Apa saja yang besar ataupun yang kecil. Termasuk tadi gugurnya daun kering di tengah hutan. Itu juga termasuk kejadian yang terjadi di muka bumi. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, atau kejadian yang menimpa diri-diri kalian. Illa fi kitabin. Kecuali semua itu telah dituliskan dalam kitab. Termasuk kita ngumpul di sini, saya curugnya begini. Itu kejadian enggak? Kejadian. Itu sudah tertulis dalam kitab, di Lauhul Mahfuz. Ya. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Sudah kita jelaskan kemarin, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu semua sudah dicatatkan apa yang akan terjadi. Alam jagat rayanya belum ada, catatan perencanaannya sudah ada. Dan catatan itu 50 ribu tahun sebelum alam jagat raya ini diciptakan. Inna Allaha khalaqal khalqa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan seluruh takdir-takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu sangat enteng, ringan dan mudah bagi Allah. Kalau manusia mau membangun sebuah gedung tinggi, di sana banyak terlibat para ahli, termasuk sipil dan arsitek ya, menggambar konstruksi sedetil apapun, itu tahunan sebelumnya itu. Itu pun berat, susah bagi para insinyur tadi. Ini Allah menciptakan alam jagat raya, 50 ribu tahun sebelumnya sudah dikonsep, sudah ditetapkan, sudah dicatatkan, pasti rinci, pasti detil, pasti sempurna. Tidak ada kesalahan, kekeliruan, meleset sedikit pun ya, apa yang Allah ciptakan tersebut. Ya, wadhalika ala Allahi yasir, dan hal itu sangat enteng, mudah bagi Allah, tidak susah. Para insinyur berat kalau harus merancang sebuah bangunan. Walaupun jadi juga gitu ya. Dan bangunannya sesuai dengan rancangan semuanya. Ini manusia bisa demikian. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih hebat lagi dari kemampuan seluruh makhluknya. Inilah yang kedua. Wajib kita meyakini bahwa semua ilmu Allah telah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Ketiga dan keempat gak sempat kita jelaskan, waktunya sudah habis. Poin ketiga keempat kita tunda saja ya, pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi, silakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Dan kepada Islam benar dan pemirsa roja, kita masuk di terkenal kita tanya jawab. Gerakan dari kandungannya, 5 2 1 8 2 3 6 5 4 3, atau pesan singkat 5 8 1 9 8 9 6 5 4 3. Tentunya kami berharap pertanyaan untuk sesuatu yang tidak sangat tersebut sampaikan tadi. Silakan kami coba atau untuk penolakan yang pertama. Ya, silakan. Nah, belum tersambung. Kami akan bertanya dari pesan singkat dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat sukarto. Saya ingin berusaha melakukan ibadah ini dan itu, tetapi tidak terlaksana. Apakah kegagalan ini karena takdir atau kurang kesembuhan usaha saya di dalam berdakwah? Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Iya, barakallahu fiik, Bapak sopir truk yang barusan ya. Mudah-mudahan kalau mendengarkan sambil nyopir, Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak yang bertanya barusan sampai selamat tiba di tempat ya. Tanpa mengganggu konsentrasi nyetir dan sekaligus konsentrasi mendengarkan. Baik. Iya, kalau seseorang ingin melakukan ibadah ini dan itu, tapi tidak terlaksana, apakah itu takdir? Kalau itu sudah terjadi, ya itu takdir. Apakah memang Allah mentakdirkan demikian atau kurangnya usaha kita? Dua-duanya. Pertama karena kurangnya usaha kita. Kedua termasuk mungkin usaha kita kontraproduktif dengan keinginan kita. Keinginan kita ingin ibadah, ingin beramal soleh, tapi usaha ikhtiar kita dosa dan maksiat. Ya tidak akan tercapai ya. Karena ikhtiar kita kurang, malah ikhtiar kita tadi kontraproduktif. Ikhtiar kita malah dosa dan maksiat. Maka Allah takdirkan dia untuk tidak melakukan ibadah. Diberi aja balasan, diberi saja alasan, diberi saja halangan oleh Allah sehingga dia itu tidak bisa melaksanakan ibadah yang semestinya. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kelalaian kita. Karena mungkin keberanian, kenekatan kita melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Lalu Allah berikan kesibukan yang menghalangi kita dari ibadah. Kesibukan mencari uang, kesibukan ini, kesibukan itu, kesibukan yang tidak bisa kita atasi. Karena Allah Maha mengatur seluruh kehidupan kita. Termasuk mengatur apakah kita akan disibukkan dari ibadah kepada Allah ataukah tidak? Allah yang mengaturnya. Nah, kalau kita mau lakukan ikhtiar, baik ikhtiar syar'i atau ikhtiar hissi, agar Allah memberi kita hidayah, agar kita ini bisa melakukan ibadah. Apa saja ikhtiar syar'inya? Yang pertama, berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Ya. Yang kedua, lakukan amalan-amalan pengundang turunnya hidayah Allah. Contohnya apa? Contohnya bersikap jujurlah. Karena jujur mengundang hidayah Allah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kamu jujur. Karena jujur bisa menuntun pelakunya untuk berbuat baik. Yahdi itu memberi hidayah. Karena jujur Allah beri hidayah kepada dia untuk melakukan sebuah kebaikan. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Berkata yang baik. Zikrullah, membaca Al-Quran, belajar, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat yang baik kepada sesama. Itu berkata yang baik. Allah membalas yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Artinya Allah akan berikan hidayah, taufik kepada kalian untuk melakukan amal soleh. Karena kalian berkata yang baik. Maka membaca Quran, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu adalah amalan pengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya? Lakukan ikhtiar-ikhtiar seperti itu, dan jauhi-jauhi dosa dan maksiat. Ingat, dosa dan maksiat penghalang turunnya hidayah Allah kepada diri kita. Nah, kalau semua dosa maksiat kita jauhi, kemudian kita berkata selalu yang baik, kita bersikap jujur, nanti tiba-tiba kok kita bangun malam itu mudah ya, kok saum Senin Kamis itu terasa enteng dan ringan ya, kok tiba-tiba muncul keinginan untuk buka mushaf Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, kok tiba-tiba kita ingin menghafalkan zikir-zikir harian lalu Allah mudahkan untuk menghafalkannya. Ah, itu hidayah Allah. Hadiah Allah itu sebagai balasan atas amal baik kita sebelumnya. Kita sudah berbuat jujur, kita sudah berkata-berkata yang baik, kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah infak dan sedekah, kita sudah menolong banyak orang, berbuat kebaikan ke banyak orang. Allah balas dengan memberikan hidayah. Dengan hidayah ini lalu kita merasa sangat enteng untuk melakukan ibadah. Tiba-tiba diberi waktu luang untuk Allah, untuk kita oleh Allah untuk melakukan ibadah. Tidak lagi diberikan kesibukan-kesibukan dunia yang menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Tiba-tiba saja rizkinya sangat mudah tanpa harus menyita banyak waktu. Rizki itu begitu mudah datang kepada kita. Allah Maha Pengatur seluruh kehidupan. Demikian Pak ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Silakan untuk berikutnya Fawas apa telepon yang pertama nomor 1 8 3 6 5 3. Silakan. Ya. Silakan Bapak Tunggu yang sudah masuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Bapak Rifal, menarikkan silakan Bapak Rifal. Ya, satu pertanyaan. Ya. Yaitu tentang bagaimana surat Al-Waqaf. Surat? Surat Al-Waqaf ayat 56. Al-Waqaf, ya. Ya. Ya. Yaitu ayo orang-orang yang beriman, berserahlah kamu untuk Nabi dan mengucapkanlah salam kehormatan kepada-Nya. Ya, ini apabila kita mendengar ayat ini dibaca, apakah kita disyariatkan untuk berserahlah? Ya. Iya. Itu saja Bapak. Cukup satu Pak. Karena waktu yang terbatas, kita berikan kesempatan juga untuk penanyaan yang selanjutnya. Terima kasih penjelasan yang Bapak sampaikan. Nah, kami persilakan Ustaz. Baik. Bapak ditarakan barusan bukan surah Al-Ahqaf tapi Al-Ahzab ya. Jadi innallaha wa malaikata yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi dan sampaikan kepada beliau salam dengan sebenar-benarnya. Tayyib. Apakah dari ayat ini ketika kita membaca atau mendengar ayat ini dibacakan, apakah kita sholawat? Iya, sholawat. Karena ini perintah. Kemudian kita juga wajib bersolawat ketika kita mengucapkan atau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Kalau enggak, kita terjerumus ke dalam dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, tiba-tiba berkata amin, amin, amin 3 kali. Padahal tidak terdengar berdoa. Para sahabat bertanya, alama amanda ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, ja'ani Jibril, faqala, telah datang Jibril kepadaku. Dia berkata, salah satunya adalah, raghima anfumrin idha dhukirta indahu walam yusalli alaika, qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Barusan datang Jibril kepadaku lalu berkata, hey Muhammad, celaka seseorang apabila namamu disebut di hadapanmu tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin olehmu hey Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Jadi dari 3 amin yang beliau katakan, salah satunya adalah amin untuk mendoakan kecelakaan bagi orang yang tidak bersolawat ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Celaka tuh. Makanya yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 makhluk termulia sejagat mendoakan kecelakaan untuk orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Makanya wajib bagi kita untuk bersolat. Pertama, mengamalkan ayat tadi. Yang kedua, mengamalkan hadis ini. Ini yang pertama. Siapa yang bersolawat dapat pahala. Kedua, jangan sampai salah paham. Apa arti solawat? Salawat dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pujian Allah kepada beliau di hadapan para malaikat. Sebagaimana perkataan Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, salatullahi ala abdi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hamba artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Adapun salawatnya para malaikat, salawatnya manusia, maknanya lah istighfar dan tarahum, permintaan ampunan dan rahmat. Jadi bersalawat itu mana, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, itu. Apakah Nabi SAW membutuhkan doa umat Islam sehingga perlu dimintakan ampun dan rahmat? Apakah kalau tidak bersolawat beliau tidak akan dapat ampunan dan rahmat? Enggak. Beliau tetap dapat. Didoakan atau tidak oleh kita, beliau tetap dapat. Yang sampai salah kesimpulan, oh berarti Nabi sendiri belum tentu selamat. Belum tentu masuk surga. Belum tentu diampuni. Tuh buktinya kaum muslimin disuruh mendoakan beliau. Ini salah faham. Sama dengan kesalahpaham, Allah itu maha kuat, maha gagah. Gak perlu Allah itu dibela. Gak perlu Allah itu ditolong. Ini keliru, karena apa? Bertolak belakang dengan firman Allah, ya ayuhalladzina amanu intansurullaha yansurukum yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kamu dan akan menguatkan kedudukan kamu. Ayat ini jangan disalahpahami Allah butuh pertolongan. Enggak. Jangan disalahpahami kalau kita ibadah kepada Allah, Allah butuh kepada ibadah kita. Enggak. Jangan difahami kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW bahwa Nabi butuh doa kita. Enggak. Keliru itu. Lalu kenapa kita diperintahkan ibadah kalau Allah enggak butuh ibadah kita? Kenapa kita harus menolong agama Allah padahal Allah itu enggak butuh pertolongan, dia maha kuat? Kenapa kita harus bersalawat mendoakan Nabi SAW padahal tidak didoakan pun pasti beliau itu selamat ke surga dengan tingkatan yang tertinggi? Feedbacknya yang kita harapkan. Kita kenapa menolong Allah? Agar Allah menolong kita. Kita kenapa ibadah kepada Allah? Agar kita selamat, Allah menyelamatkan kita dari azab, meridhoi, merahmati kita. Kenapa kita bersolawat kepada Nabi SAW? Agar Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang salawat kepadaku dengan satu kali salawat, Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Ini feedbacknya ini yang kita harapkan. Kenapa kita ibadah kepada Allah kalau Allah enggak butuh ibadah kita? Agar kita selamat untuk kepentingan kita. Kenapa umpah kita perlu menolong agama Allah? Agar Allah menolong kita, menguatkan kedudukan kita. Kenapa kita perlu mendoakan Nabi SAW? Agar kita dapat salawat dari Allah 10 kali. Setiap kali kita bersalawat 1 kali kepada Nabi SAW. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi mau azan maghrib. InsyaAllah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.